bijaksana. Amsal memberikan uraian yang sangat luar biasa pada kita tentang bijaksana. Kata yang mengandung makna. Kata adalah bunyi, tapi bukan asal. Bunyi yang tersusun rapi menjadi sebuah kata, mengandung makna. Karena itu, kata tanpa makna akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Amsal mengajarkan kepada kita, kata yang mengandung makna artinya bagaimana kita memikirkan dan dengan teliti mencermati tiap bagian yang mesti menerima didikan dan bertumbuh di sana, sehingga kita makin meningkatkan diri dalam kehidupan keseharian ini. Amsal, untuk mengerti kata yang bermakna, bukan kata yang sia-sia. Betapa pentingnya kita meneliti diri supaya jangan mengucapkan terlalu banyak kata namun tanpa makna. Akan sangat mengesalkan jika berbicara tak dipahami orang. Lebih mengesalkan jika bicara disalah mengerti orang. Dan paling mengesalkan ketika berbicara nyaris tak ada guna. Seperti batu yang dilempar ke laut, tak jelas kapan mendaratnya dan tak tahu apa yang terjadi di dalam laut sana. Belajarlah untuk mengerti bijaksana Amsal. Bekali diri sehingga kata yang kita ucapkan mengandung makna, sehingga kita bisa dipandang berwibawa, tak diremehkan orang, tetapi mendapat respek yang tinggi. Semoga Anda menemukan bijaksana.